fi ardihi, di muka bumi Allah ini, wa du'atun ila dini, dan orang-orang yang menyeru kepada agamanya. Di akhir asar ini Ali menyebutkan syauqon ila ru'yatihim. Iya. Yeah. Ya, alangkah rindunya kami pada pendapat-pendapat mereka. Iya. Yeah. Ya, jadi intinya ini sebuah pekerjaan besar. Untuk menjadi seorang hamilud dakwah, ya, itu pekerjaan besar. Yang itu tidak harus menjadi orang besar. Iya. Tidak harus menjadi kiai, tidak harus menjadi ustaz, tapi apa yang dia sampaikan memang keluar dari sanubarinya dan dia praktekkan dalam kehidupan nyata. Baik, kita harus kembali rehat Ustaz untuk mendengarkan sejumlah selingan dan rekan-rekan. Untuk Anda ingin kembali bergabung dengan Ustaz Mikdad, Anda bisa menggunakan 0816-919215. 107 FM. Begitu banyak hikmah dari setiap kejadian di sekitar kita. Mulai dari tetesan embun pagi, gemuruh suara ombak, sinar matahari, hingga aktivitas sehari-hari. Mutiara Hikmah mengajar